الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة وبعد ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أعزني الله وإياكم إن شاء الله malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan terhadap kitab Nuril Yakin Fi Sirati Sayyidil Mursalin, yang mana kita masuk ke pembahasan tentang rihlahnya atau safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah, sebelum beliau diutus jadi seorang nabi ke Syam untuk yang kedua kalinya. Baik, tafadhal Iqra Mas Manto. Ya, sir. Bismillah. Rihlatuhu ila Syamil marrata ats-tsaniyata walamma balaghat sunnatu sinhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa 20 sanatan safirun safara ila syami al marrata tsaniyata wa dhalika anna Khadijata binta Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajiratan data syarafin data syarafin wa malin tasta'jiru ar-rijala fi maliha wa tudaa ribuhum iyyahu falamma sami'at an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal amanati wa sidqil hadisi ma lam ta'rifhu fi ghairihi hatta sammahu qaumuhu al-amina ista'jarathu liyakhruja fi maliha ila syami tajiron wa ta'tihu wa tu'tihi afdala ma kanat tu'tiya ma kanat tu'ti ghayruhu fasafara ma'a gulamiha maisarota faba'a wabta'a wa rubhan aziman wa dhahara lin nabiyil karimi li kalau di sini li nabi sat wa dhahara linnabiyil karimi fi hadihis safarati sir. Fi hadihis safarati minal barakati minal barakati ma apa ni ma habbabahu fi qalbi maisarata gulami Khadijata. Baik. Jadi pembahasan selanjutnya adalah rihlatuhu ila Syami al-marratas saniyata. Rihlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya. Yang pertama beliau mengikuti pamannya Abu Talib, dan yang kedua beliau pergi sendiri dengan ditemani oleh Maisarah, ya gulamnya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan di sini, walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wasalam 25 sanatan safara ila Syami al-maratas saniyata. Tatkala usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak 25 tahun, maka Nabi kembali, ya, pergi safar ke Syam untuk yang kedua kalinya. Safar beliau yang kedua kalinya ini dalam rangka apa? Maka disebutkan di sini, wazalika anna Khadijata binta Huwailidin al-Asadiyah kanat sayyidatan tajiratan zata syarafin wa malin. Khadijah bintu Huwailid al-Asadiyah, dia dari Bani Asad, ya, dan termasuk Quraisy, yang mana Khadijah ini adalah merupakan wanita yang kaya raya, yang memiliki kedudukan yang mulia di tengah kaumnya, memiliki harta yang bergelimang, dan kebiasaannya adalah tastajirur rijala fi maliha wa tudaribuhum iyah, ya, mempekerjakan laki-laki untuk berniaga dengan hartanya, ya, dengan sistem mudharabah, jadi bagi hasil istilahnya, ya. Falamma sami'at anis sayyidi minal amanati wasidqil hadis ma lam ta'rifuhu fi ghairihi hatta sammahu qaumuhu al-amin. Tatkala Khadijah mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad beliau memiliki sifat amanah, perkataan yang jujur, yang sifat-sifat ini tak pernah Khadijah ketahui ada pada diri selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai-sampai kaumnya pun menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Amin, orang yang dapat dipercaya, maka Khadijah tertarik, ya, untuk menyerahkan hartanya kepada Muhammad, ya, agar dibawa ke Syam dengan tujuan untuk dijual belikan. Nah, maka tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghairah. Khadijah memberikan kepada Muhammad barang dagangan yang paling afdal, yang paling utama, ya, yang mana tidak pernah diberikan kepada selainnya. Ya, karena beliau melihat dari baginda Nabi sifat amanah dan perkataan yang jujur, yang Khadijah tidak mengetahui ada orang yang seperti itu selain dirinya. Fasafara ma'a gulamiha maisarata faba'a wabta'a warabaha ribhan azima. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama gulamnya Khadijah yang bernama Maisarah itu safar ke negeri Syam dengan tujuan untuk berjual beli, ya. Faba'a untuk menjual, wabta'a untuk membeli, warabaha ribhan azima, dan mereka mendapatkan laba yang sangat besar, laba yang sangat banyak. Wa zahara li sayyidil karim fi hadhihi as-safarah min al-barakat ma habbabahu fi qalbi maisarata gulama Khadijah. Nampaklah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada safar ini, ya, keberkahan-keberkahan yang membuat hati Maisarah itu sangat suka, sangat cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ikhwan, safar itu akan membuka akhlak, membuka hakikat dari seseorang. Ya, jika Anda ingin mengetahui bagaimana hakikat seseorang, maka bersafarlah dengan dia atau bermuamalahlah dengan dia dalam masalah harta. Maka kita akan tahu bagaimana hakikat orang tersebut. Dan juga di antara kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu adalah mereka, ya, mengamanahkan harta mereka, barang dagangan mereka kepada seseorang yang nanti dibagi, yang nanti ada sistem bagi hasil, ya. Sebagaimana juga pada kisah Harbul Fijar, ya, Nu'man ibnu Munzir Malikul Arab bil Hirah itu mengamanahkan hartanya, ya, kepada siapa namanya itu yang dari Bani Ailan, Bani Qais Ailan, untuk membawa hartanya ke pasar Ukaz, ya, tapi dibunuh oleh orang yang dari Bani Kinanah sehingga terjadilah perang Harbul Fijar. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab yang mengamanahkan hartanya kepada orang yang dapat dipercayai untuk diperjualbelikan, untuk di apa ya istilahnya diperniagakan sehingga akan menghasilkan laba kemudian nanti bagi hasil, ya. Baik, lanjut. Zawajuhu Khadijata. Asalnya zawajuhu bi Khadijata asalnya. Ada ba tapi dibuang mansub ala nazil khafid. Terus falamma qadima wara'at ribhaha azima surat min al-amini wa arsala ilayhi tahtibuhu li nafsiha. Baik, zawajuhu bi Khadijata radhiyallahu anha. Pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Falamma qadima tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maisarah kembali ke kota Mekah, wara'at Khadijatu ribhaha al-azima, dan Khadijah melihat kalau mereka berdua mendapat laba yang sangat banyak, mendapat keuntungan yang sangat banyak, ya, ketika berniaga ke negeri Syam, surrat minal amini alaihi salatu wasalam. Maka hal itu membuat Khadijah berbahagia, membuat Khadijah senang terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin. Wa arsalat ilaihi tahtibuhu li nafsiha. Lantas Khadijah mengutus seseorang untuk melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. Jadi Khadijah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah, orang yang jujur perkataannya, dan itu membuat Khadijah sangat senang terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Khadijah mengirim seseorang untuk menyatakan atau untuk menghabarkan kalau beliau ingin dijadikan istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada pelajaran penting, ya, seorang wanita itu bukanlah sebuah aib, bukanlah sesuatu yang tercela ketika dia menawarkan dirinya terlebih dahulu kepada seorang laki-laki yang soleh, yang bagus agamanya. Dan ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh dari zaman dahulu. Lihatlah kepada sahibu Madian, tatkala dia mengatakan, inni uridu an ankihaka ihda benatiya hataini. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini. Tatkala melihat Nabi Musa ini adalah orang yang soleh, maka dia mengatakan, wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini. Jadi seorang wali, ya, seorang wali, maka tidak masalah dia menawarkan putrinya terlebih dahulu, atau anaknya, atau saudarinya kepada laki-laki yang soleh. Begitupun seorang wanita tidak masalah menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk dijadikan istri. Dan itu bukan suatu yang aib, bukan suatu yang tercela. Ya, bahkan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, ya, kepada Utsman, in syi'ta zawwajtuka bi Hafsah binti Umar, binti Umar. Kalau mau Anda saya nikahkan dengan Hafsah binti Umar. Tapi ditolak. Kemudian datang kepada Abu Bakar, in syi'ta zawwajtuka bi Hafsah binti Umar. Kalau Anda mau saya nikahkan Anda dengan Hafsah binti Umar. Tapi ditolak oleh Abu Bakar dan akhirnya dinikahi oleh manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wali ketika menawarkan putrinya, saudarinya kepada laki-laki yang soleh terlebih dahulu, itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang memalukan. Tapi itu demi kebaikan putri Anda sendiri, demi kebaikan saudari Anda sendiri. Bahkan ada seorang wanita mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsilak, wahai Rasulullah, saya mau jadi istri kamu, wahai Rasulullah, saya mau jadi istri Anda, wahai Rasulullah. Ini seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak masalah bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya terlebih dahulu kepada laki-laki yang soleh, dan itu bukan sesuatu yang tercela. Baik. Lanjut Mas Mata. Sinnuha nahwa awsati hasaban awsa'uhum awsa'ihim awsa'ihim tayyib wa kanat sinnuha nahwal arba'in wa hiya min awsati quraisin hasaban wa awsa'ihim malan. Dan usia Khadijah pada saat itu adalah 40 tahun. Sedangkan beliau Khadijah ini adalah merupakan wanita Quraisy yang paling bagus nasabnya dan paling banyak hartanya. Ya. Jadi di samping beliau adalah wanita yang baik-baik, yang memiliki keturunan yang baik-baik, juga memiliki kekayaan yang melimpah, usianya pada saat itu adalah 40 tahun. Sedangkan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah 25 tahun. Ya khamsan wa isyrina sebagaimana disebutkan di Rihlah ila Syam tadi. Usia Nabi pada saat itu adalah 25 tahun. Ya, jadi usia yang terpaut jauh itu tidak menghalangi sebuah pernikahan, ikhwan ya. Karena baginda Nabi sendiri mengatakan inni raziqtu hubbaha. Sesungguhnya aku telah diberikan rezeki berupa cinta kepada Khadijah. Ya, maka ketika cinta udah ada di dalam hati, usia itu bukan apa-apa, bukan sebuah penghalang. Ya. Inni raziqtu hubbaha, kata Nabi. Sesungguhnya aku telah diberikan rezeki berupa kecintaan kepada Khadijah. Ya. Dan Khadijah ini adalah merupakan awsati Quraisy hasaban. Ya. Wanita Quraisy yang paling abdol, yang paling bagus nasabnya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ya khairu nisa'iha al-Khadijatu. Ya, sebaik-baik wanita yang ada di bumi ini adalah Khadijah. Disebutkan oleh para ulama maksudnya adalah fi asriha, pada masanya. Ya, sebaik-baik wanita yang ada di atas muka bumi ini pada masanya itu adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu. Ya, tayyib. Amr ibni Asad fakhotobaha minhu biwasitati ammihi fazawwajaha ammuha. Taib. فقام الأمين عليه الصلاة والسلام أمامه حتى دخل على أمها عمر ابن أسد يا فخطبها منه بواسطة أمه أبي طالب فزوجها أمها. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima ya utusan yang datang dari Khadijah tentang keinginan Khadijah untuk dipersunting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama paman-pamannya pun datang kepada keluarganya Khadijah, yaitu kepada pamannya Khadijah Amr ibnu Asad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghitbah Khadijah dari pamannya melalui perantara paman Nabi yaitu Abu Thalib, sehingga Amr ibnu Asad pun menikahkan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu ya. Awalnya Khadijah menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menerima tawaran tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan keluarganya kepada keluarga Khadijah, kemudian terjadilah pernikahan yang berkah tersebut. Terus Bismillahirrahmanirrahim. wa zar'i wa di'di'i ma'ad ma'ad ya wa unsuri mudar wa ja'alana hadanata baitihi wa suwasa haramihi wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana hukaman. Tayyib. Wa qad khataba Abu Talib fi hadzal yawm faqala, pada hari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya menyampaikan sepatah dua patah kata atau berkhutbah istilahnya, yang mana beliau mengatakan pada khutbah tersebut, alhamdulillahillazi ja'alana min zurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dari keturunannya Ibrahim. Wa zar'i Ismail, ya dari keturunannya Ismail. Wa di'di'i Ma'ad, ya juga dari keturunannya Ma'ad. Ya wa unsur Mudar, sama dari Mudar. Wa ja'alana hadanata baitih, dan menjadikan kita semua ini sebagai orang yang merawat rumahnya, maksudnya merawat Ka'bah, ya Baitullah. Wa suwasa haramihi, dan juga sebagai penjaga haramnya, ya Haramul Makki. Wa ja'alahu lana baitan mahjuja, dan menjadikan Haramul Makki atau Ka'bah itu sebagai rumah yang mahjuja, maksuda, yang didatangi oleh semua manusia, min anha'il alam, dari semua penjuru alam. Ya, wa haraman amina, dan juga menjadikan negeri kita, negeri Mekah, kata beliau adalah negeri yang aman. Ya, wa ja'alana hukaman nas, dan menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin manusia. Ini khutbahnya Abu Talib pada hari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di sini, summa inna bana ahi hadza Muhammad bin Abdullah la yuzanu bihi rajulun syarafan wa nublan wa fadla. Sesungguhnya putra saudaraku ini, ya maksudnya putranya Abdullah, ya yaitu Muhammad ibn Abdullah, la yuzanu bihi rajulun, maka tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa menandinginya. Tak ada seorang laki-laki pun yang bisa menandinginya, baik dari segi kemuliaan, dari segi kecerdasan, dan dari segi keutamaan. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahului ya semua orang dari dalam hal tersebut. Dari segi kemuliaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam min asrofi Quraisy nasaba, dari ya nasab Quraisy yang paling mulia, karena Quraisy itu ada 12 ya ada 12 butun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dari yang paling mulia dari semua suku Quraisy tersebut. Kemudian yang paling cerdas di antara mereka, di antara para pemuda pada saat itu. Dan itu akan nampak nanti bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan sebuah perkara, hingga orang-orang Quraisy pun redha dengan keputusan-keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa fadla, dan juga dari segi keutamaan, maka lihatlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga semua orang-orang Quraisy pun redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Bahkan mereka menggelarinya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Maka tidak ada yang setara, tidak ada yang dapat menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi nasab, dari segi kecerdasan, dan dari segi keutamaan. Ini persaksian dari Abu Talib tentang Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fil mali kulla, meskipun dia adalah orang miskin, ya meskipun Muhammad ini adalah orang miskin, tapi dari segi akhlak maka dialah orang terdepan. Dari segi kecerdasan maka dialah orang terdepan. Dari segi kemuliaan nasab maka dialah orang terdepan. Walaupun dari segi harta dia sedikit, walaupun dia miskin. Dan itu tidak membuat Khadijah surut. Ya, karena Khadijah ingin menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena harta, tapi melihat dari diri Nabi akhlak yang mulia. Ya. Kemudian di sini Abu Thalib mengatakan fa innal mala zillun zailun. Maka sesungguhnya kata beliau, harta itu adalah sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan hilang. Wa amrun ha'ilun, dan perkara yang akan berubah. Jadi harta itu bukan sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang abadi, tapi kemuliaan, akhlak dan keutamaan-keutamaan yang ada itu adalah sesuatu yang abadi yang dapat dikenang. Adapun harta, maka sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan hilang. Wa ariyatun mustaraddatun, harta itu adalah ariyatan mustaraddatan. Ya, harta itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Jadi harta itu adalah pinjaman, titipan yang harus dikembalikan. Ini orang-orang zaman dulu ngerti ya, kalau harta itu adalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali, akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Maka harta yang ada di tangan kita itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita menggunakan harta tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan pemberi amanat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita belanjakan harta tersebut di jalan yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim, dan dia demi Allah, kata Abu Talib, Muhammad setelah ini lahu naba'un 'azim, ya, beliau akan ada pada dirinya itu kabar-kabar yang besar. Maksudnya nanti di masa depan dia akan menjadi orang besar. Dan itu Abu Talib ketahui, karena ketika safar yang pertama kali ke Syam, ya, beliau diberitahu oleh rahib yang ada pada saat itu, namanya Bahirah ya, kalau gak salah ya. Nah, itu dikasih tahu kalau nanti anak ini akan menjadi orang yang besar, ya, orang yang besar, seorang nabi, ya. Wa khatarun jalilun, di sini lahu naba'un hazim wa khatarun jalilun. Khatarun jalilun itu artinya adalah sama ya, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa qad khataba ilaikum ragbatan fi karimatikum Khadijata, dan dia datang kepada kalian karena ingin ya menikahi wanita mulia yang kalian punya, yaitu Khadijah. Wa qad badala laha min as-sadaqi kada, dan Muhammad atau anak dari saudara saya ini, kata Abu Talib, telah memberikan ya kepada Khadijah mahar sebesar ini, ya, sebesar ini disebutkan di situ, itu isnatai asrata uqiyah wa nisfan min az-zahab wal uqiyah ya arba'un dirhaman syar'iyan, jadi 12 uqiyah, satu uqiyah itu 40 dirham. Ya, satu uqiyah itu 40 dirham. Berarti tinggal dikali berapa, kemudian hitung sendiri ya. Wala dzalika tammal amr, dan dengan hal itu maka sempurnalah urusan. Akhirnya terjadilah pernikahan tersebut maksudnya. Wa kanat mutazawwijatan qablahu bi Abi Halah. Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlebih dahulu menikah dengan seorang laki-laki yang kunyahnya Abu Halah. Ya. Tufiya anha, tapi laki-laki ini meninggal. Ya, meninggal. Jadi Khadijah itu adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Walahu minha waladun ismuhu Halah. Dan dari Abu Halah ini Khadijah memiliki seorang anak namanya Halah. Wahwa Rabibul Mustafa alaihi salatu wasalam. Dan Halah ini adalah Rabibul Mustafa. Rabib itu artinya anak yang tumbuh besar di bawah binaan ya suami, ya suami barunya. Ya, kalau bahasa kita kan anak tiri gitu, anak tiri, tapi karena kecil kemudian dirawat oleh suami istrinya, maka dinamakan dengan Rabib, ya, Rabib. Inilah Rabibul Mustafa. Halah itu adalah Rabibul Mustafa, anak tiri yang dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kisah tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Sebenarnya kisah ini ya sangat banyak faedahnya ikhwan. Di antaranya tadi adalah seorang wanita tidak masalah untuk menawarkan dirinya terlebih dahulu kepada laki-laki yang soleh. Begitupun wali-wali, ya wanita, baik itu putri Anda, saudari Anda, tidak masalah Anda tawarkan kepada laki-laki yang soleh. Dan itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang memalukan. Kemudian pernikahan itu hendaklah didasari karena agama, ya, karena budi pekerti, karena akhlak yang mulia, bukan karena harta, bukan karena paras kecantikan, ya. Lihatlah hal yang membuat Khadijah tertarik kepada Nabi itu, bukan hartanya, tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok yang amanah, sosok yang jujur perkataannya, dan itu membuat Khadijah senang, membuat Khadijah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam pernikahan itu maka yang terbesar adalah tentang cinta, ya, tentang cinta, bukan tentang usia. Walaupun usia terpaut jauh, tapi ketika cinta telah diletakkan di dalam hati, maka itu tidak menghalangi, ya, usia itu tidak menghalangi. Lihatlah bagaimana antara Nabi dengan Khadijah, ya, usia Khadijah 40 tahun, usia Nabi 25 tahun, terpaut jauh. Nah, tapi Nabi mengatakan, inni raziqtu hubbaha, sesungguhnya aku telah diberikan rezeki berupa cinta kepada Khadijah. Jadi cinta itu adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan. Artinya cinta itu biadillah, cinta itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa antum tepis begitu saja, yang tidak bisa antum munculkan begitu saja semaunya, tapi semua itu biadillah, semua itu adalah rezeki. Cinta itu rezeki. Ya. Kemudian juga nampak dari perkataan Abu Thalib di sini, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah orang yang tidak berada gitu. Fa in wa in kana fil mali qalla, nah, meskipun hartanya sedikit, tapi beliau ini, ya, tidak ada yang bisa menandinginya dari segi kemuliaan, dari segi keutamaan, dari segi kecerdasan, nah, hingga itu jauh lebih baik daripada harta, ya. Jadi akhlak yang mulia, kemudian keutamaan, kemudian din, agamanya, itu lebih baik daripada harta, ya. Kenapa? Karena harta itu sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan hilang, dan sesuatu yang akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Sedangkan akhlak yang mulia, agama yang bagus adalah merupakan bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pelajarannya sangat besar. Ya, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah ini kalau kita renungi. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang binaul bait, ya, membangun ulang Ka'bah. Ya, membangun ulang Ka'bah, yang mana Ka'bah pada saat itu sempat hancur karena banjir bandang. Ya, akhirnya orang-orang Quraisy berinisiatif untuk membangun kembali Ka'bah. Ya, membangun balik kembali Ka'bah. Bagaimana kisahnya? InsyaAllah kita bacakan pada pertemuan selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.